الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. Kata Rasulullah menjawab pertanyaannya Jibril, Islam itu engkau bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dan engkau menegakkan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan dan menunaikan haji ke Baitullah kalau engkau mampu melakukannya. هذه الأركان الخمسة لا بد من أدائها مع اعتقاد القلب. Lima rukun ini harus kita tunaikan disertai dengan keyakinan dalam kalbu. وما زاد على هذه الخمسة من الواجبات, dan apa yang lebih dari lima ini dari kewajiban-kewajiban awil mustahabbat atau perkara-perkara yang mustahab disunnahkan, watarkil muharramat dan menjauhkan diri dari perkara-perkara yang haram, wal makruhat, perkara-perkara yang dibenci, fainahu mukammilun lihadhil arkan, maka semuanya itu sebagai penyempurna lima rukun ini. Imma takmilan wajiban wa imma takmilan mustahabbat. Apakah itu penyempurna wajib atau penyempurna yang mustahab? Fahadil arkan hiyal asasat allati yakumu alaiha al-islam. Maka rukun lima ini atau lima rukun ini adalah pondasi pokok yang dibangun di atasnya Islam. Tsumma ya'ti baqiyatul amali min wajibin wa mustahab. Kemudian setelah itu perkara-perkara wajib yang lainnya dan perkara-perkara mustahab yang lainnya. Karena yang diwajibkan bukan cuma lima ini, banyak yang lainnya yang diwajibkan. Amma idza tarakal 'abdu hadhil arkan aw taraka syai'an minha, seperti perkara wajib misalnya adalah birrul walidain, wajib. Barakallahu fiik. Wajib kita melakukan birrul walidain. Ini contoh sederhananya. Amma idza taraka al-'abdu hadhihi al-arkan, kalau seorang hamba meninggalkan rukun lima ini atau meninggalkan sebagian di antaranya, fala yanfa'uhu ma 'adaha min al-wajib. Maka tidak ada faedahnya dia melakukan kewajiban-kewajiban yang lainnya atau mustahab-mustahab yang lain. Karena lima ini harus ditunaikan semua. Lanahu lam yabni 'ala asasin. Kenapa? Karena dia tidak bangun di atas lima pondasi. Fal binawi nama yakumu ala asas. Karena yang namanya bangunan ya tidak akan bisa tegak kecuali di atas pondasi. Pondasinya tidak ada ya tidak bisa. Barakallahu fiik. Karena pondasi tiang-tiang ini juga termasuk di antaranya adalah sesuatu yang paling kokoh dari bangunan itu, paling kuat. Fahadihil arkan laysat hiya kullal islam. Rukun Islam ini yang lima bukanlah keislaman secara keseluruhan. Masih ada banyak di sana perintah dan larangan. Wa innama hiya arkanuhu faqat wa da'aimuhu. Lima ini merupakan apa? Pondasi dan tiang-tiangnya. Da'aimuhu itu tiang. Wa illa fal islam wasi'. Islam itu sangatlah luas. Wa kullu ma amara Allahu bihi wa tarku ma naha anhu fa innahu minal Islam. Maka semua apa yang Allah perintahkan dan semua apa yang Allah larang, maka itu adalah bagian dari Islam. Baik. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Muslim itu, sini Rasulullah mengatakan muslim itu berarti Islam yang dia bawa. Paham? Al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi. Jadi Islam bukan cuma sekedar lima rukun ini atau perintah saja, tapi di sana juga ada larangan-larangan. Itulah Islam secara keseluruhan. Muslim itu adalah orang-orang Muslim yang lainnya selamat dari lisannya, tidak berdusta, tidak menuding, tidak menuduh, tidak memaki, tidak menggibah, dan seterusnya. Min lisanihi wa yadihi. Selamat kaum muslimin yang lainnya dari tangannya dan lisannya. Wal muhajiru, dan orang yang hijrah, yakni man hajara ma nahallahu an, yakni orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal islamu yashmalu fi'lal awamir wa tarkal manhiyat. Islam itu mencakup perbuatan yang diperintah dan meninggalkan perkara yang dilarang. Fa innaqsa syai'un fa innahu in kana an-naqsu fil arkani fa innahu la yasihu lahul Islam. Kalau terjadi kekurangan pada seorang ini yang aku muslim, kita tengok in kana an-naqsu fil arkan, kalau ternyata kekurangan itu ada pada rukunnya, maka tidak sah Islamnya. Baik, enggak salat misalnya, enggak puasa, enggak macam. Wa in kana an-naqsu fi ghairiha, kalau ternyata kekurangannya itu di selain lima rukun ini, innahu yakunu islaman naqisan, maka Islamnya kurang bihasabi ma turika, sesuai dengan seberapa banyak yang dia tinggalkan. Wallahu jalla wa ala yaqul, dan Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffa. Allah sendiri mengatakan wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Udkhulu fil islami kullihi, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhannya, Islam secara utuh. Baik, yakni min jami'i jawanibihi, dari semua sisi-sisinya. Kau berislam dalam masalah akidah, berislam dalam masalah muamalah, berislam dalam masalah akhlak, dan berislam dari semua sisi-sisi kehidupan kita ini. Barakallahu fikum. Udkhulu bisilmi kafa udkhulu fil islami kullihi fala ta'khudhu ba'dahu wa tatruku ba'dahu. Jangan kau ngambil sebagiannya, sebagiannya engkau tinggalkan. Bal ya'khudhul muslimu minal islami ma yastati'u. Bahkan seorang muslim melakukan apa dari Islam ini yang mampu dia lakukan. Wala yaqtasir ala ba'dihi wa yaqul hadha yakfi. Dan jangan dia mencukupkan diri dengan sebagiannya sambil mengatakan oh ini sudah cukup. Tidak. Anda harus melakukannya sekuat kemampuan Anda. Islam itu apa? Inilah definisi Islam yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah. Wal Islamu huwa al-istislamu lillahi azza wa jalla bitauhid. Islam itu adalah engkau menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Nah, Islam menyerahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan mentauhidkannya. Kemudian berikutnya, wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk patuh melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani lakukan perintah, tinggalkan larangan. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Titik, inilah Islam. Baik. Inilah yang kita harus jalankan. Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid. Ini pondasi. Kau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, al-inqiyadu lahu bitta'ah. Tunduk patuh melakukan ketaatan, jalankan perintah, tinggalkan larangan. Namanya ta'ah. Wal bara'atu, yang ketiga, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, berlepas diri dari kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Hada ta'rifuhul 'am, ini pengertian Islam secara umum. Kama dzakara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Wa qalahu anhu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab fi 3 usul. dan dinukil ulang oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Salasatul Usul. Hadza huwal Islamu bi ma'nahul 'am. Inilah makna Islam secara umum. Wa hadhil khamsa ia arkanuhu wa da'aimuhu. Adapun lima ini merupakan rukunnya dan pondasinya. Falaysat hiya kullal Islam. Maka lima ini bukanlah Islam secara keseluruhan. Barakallahu bikum. Karena di sana ahkam sangat banyak. Barakallahu bikum. Masalah makanan, masalah pernikahan, masalah warisan. Paham? Barakallahu bikum. Masalah buyu, jual beli. Banyak, banyak sekali permasalahan-permasalahan. Dan luas. Jadi Islam ini bukan cuma sholat, bukan cuma puasa, bukan cuma zakat, bukan cuma haji. Tapi Islam ini sangatlah luas. Falaysat hiya kullal Islam, bal hiya mabanihi. Tapi lima ini pondasinya, ini pokoknya. Kama fi hadis Ibnu Umar al-Ati, sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar yang akan datang, qala sallallahu alaihi wasallam buniyal Islamu ala khamsin. Yani dibangun Islam itu di atas lima pondasi ini. Al-hadis fa hadhihi al-khamsu hiya mabanihi ay qawaiduhu asasuhu. Maka lima ini syahadat la ilaha illallah rasulullah, menegakkan salat, mengeluarkan zakat, puasa di bulan Ramadan dan haji ke Baitullah, ini merupakan apa? Pondasinya, asasnya. Pada kerana Islam khamsatu arkan, maka disebutkan dalam hadis ini, oh Islam itu lima rukun. Syahadat wahia syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa shaumu ramadhan wa hajju baitillahil haram liman istata'a ilaihi sabila. Hadhihi al arkanu tahir. Ila rukun-rukun yang nampak. Nah, kita masuk sekarang. Rukun per rukun. Barakallahu alaikum. Ar-rukun awal syahadatani. Dua persaksian. Asyhadu an la ilaha illallah. Dan yang kedua adalah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Lianahu la tughni ihdahuma anil ukhra. Tidak cukup. Hanya dengan satu. Asyhadu an la ilaha illallah tok. Wa asyhadu anna Rasulullah tidak. Atau asyhadu anna Rasulullah tok. Asyhadu an la ilaha illallah tidak. Ini satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa dipisahkan. Barakallahu fiikum. Siapa yang taat kepada Allah harus taat kepada Rasul. Barakallahu fiikum. Dan siapa yang taat kepada Rasul, maka dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Siapa yang mentaati Rasul sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau syahida la ilaha illallah wa ankara anna Muhammad Rasulullah. Seandainya ada seorang bersyahadat la ilaha illallah kemudian dia mengingkari Muhammad Rasulullah, fa innahu la tasihhu syahadatuhu an la ilaha illallah. Maka syahadat la ilaha illallah tidak sah. Wa kadzalika man syahida anna Muhammad Rasulullah wa lam ya'tarif bi an la ilaha illallah. Demikian juga syahadat Muhammad Rasulullah tapi tidak mengakui la ilaha illallah. Lam tampa'ahu syahadatuhu bir risalah. Maka tidak ada faedahnya dia bersyahadat dengan kerasulan Nabi Muhammad. Fala budda minas syahadataini jami'a. Maka dua syahadat ini harus bergandengan, tidak bisa dipisahkan. Syahadati an la ilaha illallah wa ma'naha ifradullahi bil ibadah. Yani mengesakan Allah dalam peribadatan. Wa syahadati anna Muhammadar Rasulullah wa ma'naha ifradun nabi bil ittiba wal iqtida, menyendirikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pengikutan, dalam contoh alaihi salatu wasallam. Lianahu muballighun anillahi jalla wa ala, karena rasul kita sebagai penyampai dari Allah azza wa jalla. Falaysal muradu bisyahadataini at-talafuz bihima faqat. Maka syahadat ini bukan cuma sekedar kalimat yang diucapkan, balabudda minal amali biha. Akan harus dijalankan keharusan-keharusan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa mana asyhadu an la ilaha illallah a'tarifu wa uqinu. Saya meyakini, saya mengakui Li'annahu la ma'budah bihaqqin illallah. Bahwa tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Inna la nafiyatul lil jins. Karena la ini adalah huruf la, menafikan semua jenis. Jenis-jenis yang diibadahi. Semuanya, apapun itu, siapapun itu. Malaikatkah, nabi, rasulkah, syaitan, jin, Ibliskah. Malaikatkah, nabi, orang saleh, wali, apapun, siapapun dia. Bulan, bintang, matahari, batu, pohon, air, dan seterusnya. Nabi al-jin, semuanya dinafikan, semuanya ditolak, semuanya dikufuri, semuanya diingkari. Barakallahu fiik. Nanti setelah itu kita katakan illallah, kecuali Allah. Wa ilah ismuha mabniyum ma'aha 'alal fathhi fi mahalli nasbin. La nafil jinsi wa ilah la ilaha ismuha ismu la. Ta mabniyun ala mabniyum ma'aha 'alal fathhi fi mahalli nasbin. Wal khabaru muqaddarun takdiruhu bihaqqin. Khabarnya jaru majrur takdiru bihaq. Fa yakunu takdirul kalam la ilaha bihaqqin. Yani takdirul kalam tidak ada sesembahan yang disembah dengan hak walaupun disembah oleh orang. Maka sesembahan itu sesembahan yang batil, ibadah yang dilakukan ibadah batilah. Barakallahu fiik. Allah mengatakan dzalika bin Allahu wal haqqu anna ma ya'buduna min dunihi wal batil. Demikianlah hanya Allah yang hak untuk disembah dan apa yang mereka sembah selain Allah adalah batil. Barakallahu fiik. Maka semua yang disembah selain Allah batil. Fayakunu takdirul kalami la ilaha bihaqqin wa laysa ma'na la ilaha annahu laysa hunaka aliha. Bukan di sana tidak ada Tuhan. Banyak Tuhan. Banyak Tuhan yang disembah-sembah oleh orang. Ada yang menyembah patung, menyembah berhala, menyembah kuburan, bulan, bintang, matahari, pohon, macam-macam. Ada yang menyembah sapi, ada yang menyembah tikus. Banyak. Walaysal muradu nafyal aliha. Di sini bukan ditiadakan bahwa tidak ada yang namanya Tuhan. Banyak Tuhan. Walakinnal muradu nafyul aliha allati hiya haq. Tapi yang dinafikan di sini adalah ketuhanan yang hak. Banyak Tuhan, tapi Tuhan-Tuhan batil. Wa ila bahunaka alihatun kathira, di sana banyak sekali Tuhan-Tuhan batil. Wa minan nasi may ya'budu syams, di antara manusia ada yang menyembah matahari. Wa minhum may ya'budu al-qamar, ada yang menyembah bulan. Wa minhum may ya'budu al-kawakib, ada yang menyembah bintang. Wa minhum may ya'budu syajara wal-hajar, ada yang menyembah batu, pohon. Wa minhum may ya'budu al-amwat, ada yang menyembah orang yang sudah mati, menyembah kubur, wal adriha, pusara. Hatta inna minhum may ya'budul faqa al-baqar, sampai di antara manusia ini ada yang menyembah apa? Sapi. Kama huwa mawjudun fil hind, sebagaimana yang terjadi di negeri India. Bal hunaka may ya'budul furuj wal iyad billah. Bahkan di sana ada orang yang menyembah kemaluan, kemaluan perempuan. Barakallahu fiik. Mereka menyembah kemaluan. Dan mereka sujud untuk itu. Dan mereka sujud begini. Sujud di antaranya. La haula quwwata illa billah. Wal iyad billah fal alihatu katsira, maka tuhan-tuhan ini terlalu banyak, banyak sekali. Walakin al alihatul haq wallah jalla wa ala. Tapi yang hak hanya Allah Subhanahu wa taala. Semua tuhan-tuhan yang disembah selain Allah batil. Allah taala dzalika bi anna Allah huwal haq. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyul kabir. Demikianlah bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala yang hak untuk diibadahi. Tuhan yang hak. Wa anna ma ya'budun wa anna ma yad'una min dunillah, dan adapun yang mereka seru, mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka sesembahan itu batil. Wa anna Allah huwal aliyul kabir, dan bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi lagi maha besar. Barakallahu fiik. Insyaallah ini bisa kita pahami Islam, yakni pernyataan kita bahwa baik. Syekh syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat puasa, kemudian haji, ini merupakan rukun, barakallahu fikum, dari rukun-rukun Islam. Dibangun Islam ini di atas rukun ini, walaupun bukan keseluruhan Islam itu, tapi dibangun di atas lima rukun ini, barakallahu fikum. Kemudian pengertian Islam itu adalah istislamu lillahi bitauhid, ini di catatan kaki atau apa, diberi tanda, barakallahu fikum, pengertian dan definisi Islam itu. Jadi Islam itu bukan cuma sekedar pengakuan bahwa dia sebagai seorang muslim, tapi harus ada ini. Al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa alihi, barulah dia dikatakan muslim, barakallahu fikum. Baik, kemudian syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Anda syahadat la ilaha illallah, berarti Anda juga harus syahadat Muhammadur Rasulullah. Ini pun syahadat tidak hanya sekedar diucap, tapi harus dijalankan. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala dan menyediakan Rasul dalam pengikutan. Baik, ilahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.